wis diantep ne aja ning dineng di. Kaya dene lintang ing manje wengi tak padangi atimu. Matur nuwun. Ya kuwi sing tak butuhke. Aku bisa handuweni marang sang Dyasu Laksmi. bubar anggone bebraya. Menangis lagi.

kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Gampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Yeah. aku wis duwe bojo sing sak tenani, nanging aku tresnane ya mung ro kowe. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan, tansah tak awang-awang mabur kaya layangan. Padahal bojo ning omah mikir kedadi susah, apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Manteng tak akoni tresno ku setengah mati, tapi aku rawani mingkari janji suci. Mungkin kowe itu jodohku, tapi aku sayang padamu. Jujur sekon jero I'm not afraid to die. mutusi aku ra neng ngendi ngendi aku lunga amung golek rejeki pangapurane awakku ra tau nyanding sliramu merko tuntutan kerjamu nanti ora duwe wektu bertukang kok ngandani kok ngetrek nyanyi kowe kudu ngerti lunga golek rejeki kok gak awakku ngayahi kewajibanku sajane aku kanggo nanging kuat kok atimu wis dadi kahanan aku lunga atau parang ora bakal kelega nyanding ngecoan liya aku laka kecito aku lagi pengen mikir kerjo tak jalo koe aco Jaminan rasa sliramu wong sing paling kemati. Ora nyangka kowe sing paling larani. Sagita asolule. Ku cici mongko. Cici.